Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih pada hadis yang ke-10, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang laki-laki dengan berjamaah lebih utama daripada salat dia di rumahnya, salat dia di tokonya dengan selisih 20 sekian derajat. Wa dzalika, dan hal tersebut sebabnya adalah karena jika seorang itu berwudu di rumah, lalu dia berwudu dengan bagus, kemudian dia datang pergi ke masjid dan tidak ada yang membangkitkannya, mau menggerakkannya untuk pergi ke masjid kecuali sholat, karena dia tidak pernah punya keinginan kecuali mengerjakan sholat, maka tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali ditinggikan untuknya dengan sebab langkah tersebut satu derajat, dan dihilangkan darinya dengan sebab langkah tersebut satu dosa sampai dia masuk masjid. Maka jika dia telah masuk masjid, maka dia teranggap dalam sholat, selama sholat itulah yang menahan dia untuk tetap di masjid. Dan malaikat tetap mendoakan kalian, mendoakan orang tersebut, selama dia di tempatnya yang dia sholat tahiyatul masjid di sana. Malaikat berdoa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia, ya Allah ampunilah dirinya, ya Allah terimalah tobatnya, selama dia tidak mengganggu orang lain dan selama dia tidak berhadas. Muttafaqun alaih. Penjelasannya, qala syarih rahimallahu taala thumma dzakara sababa fi dzalika, dan Nabi sebutkan sebab kenapa salat berjamaah demikian utama. Maka ya, karena seorang itu jika berwudu di rumah dan seterusnya, maka setiap langkahnya itu meningkatkan derajat dan menghapus dosa. Baik qurba makanuhu minal masjidi, apakah rumahnya itu dekat dengan masjid ataukah jauh, maka setiap langkah yang dia lakukan akan mewujudkan dua faedah. Yang pertama, Allah akan meninggikan derajat orang tersebut satu derajat. Dan yang kedua, Allah akan hapus darinya satu dosa dan kesalahan. Dan ini adalah anugerah yang sangat besar. Demikian seterusnya sampai dia masuk ke dalam masjid. Maka jika dia masuk ke dalam masjid, fasolla ma kutiba lahu, lalu dia mengerjakan sholat sunnah sebanyak yang bisa dia lakukan, sholat tahiyatul masjid atau dia tambah yang lain, dan dia duduk menunggu tibanya sholat fardu, maka dia berada dalam sholat selama dia menunggu sholat. Semisal keadaan kita saat ini, maka kita menunggu sholat isya, maka kita teranggap dalam kondisi sholat di samping kondisi menuntut ilmu, karena selama kita menunggu sholat maka kita terhitung dalam sholat tersebut. Wa hadza aidan, dan ini jugalah satu nikmat yang besar, di mana anda seandainya anda menunggu sholat jangka waktu yang lama dalam keadaan anda duduk dan tidak sholat, setelah anda mengerjakan sholat tahiyatul masjid dan sholat yang Allah kehendaki, maka anda terhitung mendapatkan pahala sholat. Demikian juga di samping ada pahala sholat selama menunggu sholat, ada hal yang keempat, yaitu para malaikat mendoakan orang tersebut selama dia di tempat yang dia sholat sunnah di sana. Maka ini diantara sebab kenapa sholat berjamaah nilainya jauh lebih besar daripada sholat sendirian bagi laki-laki. Malaikat berdoa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayanglah dia, ya Allah terimalah tobatnya. Dan ini adalah juga karunia yang besar liman hadara bihadin niyah wa bihadil af'al, untuk orang yang memiliki niat, orang yang menghadirkan niat ini dan melakukan perbuatan yang Nabi sebutkan, yaitu sholat sunnah, kemudian sholat sunnah boleh jadi tahiyatul masjid misalnya, kemudian duduk menunggu sholat selama tidak mengganggu orang lain dan selama tidak berhadas. Maka yang jadi dalil kenapa hadis tentang keutamaan sholat berjamaah ini diletakkan di bab niat, di sana ada kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berangkat meninggalkan rumahnya menuju masjid dan tidak ada yang mendorong dia, menggerakkan dia untuk pergi ke masjid kecuali sholat. Maka karena hal tersebut, maka sholat berjamaah jauh bernilai daripada sholat sendirian. Maka kalimat ini menunjukkan bahasanya niat itu teranggap atau menjadi syarat untuk mendapatkan pahala yang demikian besar ini. Yaitu niatnya pergi ke masjid adalah niat yang benar, niat yang tulus, yaitu ingin sholat di masjid. Adapun seandainya orang itu pergi meninggalkan rumahnya menuju masjid namun dia tidak punya keinginan untuk sholat, atau seandainya orang itu meninggalkan rumahnya tanpa keinginan untuk mengerjakan sholat, maka dia tidak mendapatkan, tidaklah tercatat baginya pahala semacam ini. Semisal orang yang keluar dari rumahnya karena ingin pergi ke tempat kerjanya, ke tokonya, cuma ketika azan berkumandang dia pergi ke masjid dan sholat, maka orang ini tidaklah mendapatkan pahala yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Li'anal ajr, karena ganjaran yang ada dalam hadis ini itu hanya didapatkan untuk orang yang keluar dari rumahnya dan tidak ada yang menyebabkan dia keluar dari rumah kecuali keinginan untuk mengerjakan sholat. Namun Obama boleh jadi tetap tercatat untuknya ganjaran ketika dia berangkat dari tokonya, dari tempat kerjanya, dari tempat dia mengadakan transaksi jual beli, berjalan keluar ila ayasil ilal masjid, sampai dia sampai ke masjid. Selama dia meninggalkan tempat tersebut menuju masjid dalam keadaan niatnya hanya karena sholat, dan selama berangkatnya dalam keadaan sudah berwudu di tempat tersebut, berwudu dulu baru berangkat. Ya, maka dalam hadis ini Nabi menjelaskan kenapa sholat berjamaah jauh demikian utama, itu sebabnya adalah karena adanya berbagai amal soleh yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakan sholat berjamaah sejak dia keluar dari rumah sampai selesai sholat. Dia keluar dari rumah dalam keadaan berwudu di rumah, kemudian dia berangkat, tidak ada yang menyebabkan dia berangkat kecuali keinginan untuk sholat, dan dia ada langkah kaki menuju masjid, dan ada sholat sunnah, kemudian ada duduk menunggu sholat, ada doa malaikat. Nanti ketika ikut sholat, nanti sholat berjamaah juga terdapat amalan-amalan yang lain, ucapan aminnya bareng dengan ucapan amin para malaikat, maka ini akan jadi sebab terampuninya dosa-dosa yang lewat dan berbagai-bagai aktivitas ibadah yang lain yang ada pada orang yang mau sholat di masjid sejak dia berangkat meninggalkan tempatnya sampai selesainya sholat. Karena adanya amalan-amalan tersebut, maka sholat berjamaah itu jauh berlipat-lipat nilainya daripada sholat sendirian. Kemudian hadis ke-11 di Riyadhus Salihin adalah hadis dari Abu Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang hadis yang diriatkan oleh Rasul dari Rabbnya, itu hadis qudsi tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, yaitu dia menyebut dirinya dengan Allah, sini Allah itu mencatat amal kebajikan dan amal keburukan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah jelaskan hal tersebut. Dengan Allah katakan, siapa yang berniat untuk melakukan kebajikan namun dia tidak mengerjakannya, maka tetap Allah catat, tabaraka wa ta'ala, tetap Allah catat indau di sisinya sebagai satu amal kebajikan yang utuh. Wa in hamma biha, jika seorang itu berniat untuk melakukan kebajikan, amal soleh lalu dia mengerjakannya, maka Allah catat minimal dengan nilai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan masih berlipat-lipat lagi yang banyak. Namun jika seorang itu berniat dengan niat yang jelek dan tidak jadi dia kerjakan, maka Allah catat di sisinya sebagai satu amal kebajikan yang utuh. Namun jika hamma, dia berniat untuk melakukan kejelekan lalu mengerjakannya, maka Allah catat untuknya sebagai sayyatan wahidatan, sebagai sebuah keburukan, sebuah dosa. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini Nabi sampaikan bahasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kebajikan dan amal kejelekan. Yang dimaksud dengan mencatat amal kebajikan dan amal keburukan itu mencakup dua pengertian. Pengertian yang pertama, Allah mencatat amal kebajikan dan keburukan di Lauhil Mahfuz, di lembaran-lembaran yang terjaga. Maka inilah, di lembaran inilah terdapat catatan takdir seluruh makhluk. Dan dia adalah lembaran-lembaran yang mahfuz, yang terjaga, yaitu terjaga dari adanya satupun makhluk yang bisa melongok dan lihat-lihat isinya, dan terjaga dari perubahan dan penggantian dan ralat. Maka Allah catat di Lauhil Mahfudz segala sesuatu, sebagaimana firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sehingga segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Dan Allah berfirman, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, semua amal baik yang kecil ataupun yang besar semuanya tercatat. Maka Allah mencatat kebajikan dan kejelekan dan keburukan di Lauhil Mahfudz. Maka jika seorang hamba melakukannya, melakukan kebajikan ataukah keburukan, maka Allah catat sesuai dengan hikmahnya dan sesuai dengan tuntutan keadilan dan anugerahnya. Dan keadilan Allah itu berkaitan dengan kejelekan, dan anugerah Allah itu berkaitan dengan amal kebajikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka Allah akan mencikapi amal kebajikan seorang hamba itu dengan anugerah, tidak dengan keadilan. Satu kebajikan cuma dicatat satu kebajikan, maka ini berarti disikapi dengan adil. Namun satu kebajikan dicatat minimal 10, maka ini tidak adil. Namun apa? Anugerah, lebih banyak bonusnya daripada aslinya. Namun Allah menyikapi amal keburukan hamba dengan al-adil, dengan keadilan. Melakukan satu keburukan maka tercatat sebagai satu keburukan, tidak sebagai 10 keburukan. Maka ada dua pencatatan tentang amal kebajikan dan keburukan, yaitu pencatatan yang dahulu kala, yang azali. Karena segala sesuatu telah Allah catat dan selesai Allah catat 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, untuk catatan yang terdahulu yang azali ini, tidak ada yang tahu isinya kecuali Allah Azza wa Jal. Maka setiap dari kita tidaklah mengetahui apa yang Allah catat untuknya di Lauhil Mahfudz, apakah yang Allah catat itu adalah kebaikan ataukah kejelekan, setiap orang tidak tahu. Sampai itu terjadi, baru tahu, oh, takdir saya melakukan kebajikan. Maka tidak ada orang yang tahu apa yang Allah catat untuk dirinya, apakah amal kebajikan ataukah amal keburukan, sampai kita mengerjakannya, sampai itu terjadi. Oleh karena itu, maka seorang itu tidak boleh beralasan dengan takdir untuk melakukan kejelekan. Kenapa? Karena ini adalah beralasan dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Karena kita tidak tahu, benarkah ini mau ditakdirkan melakukan kejelekan? Ini tidak tahu sampai kita melakukannya. Maka bagaimanakah mungkin seorang melakukan beralasan dengan sesuatu yang dia tidak tahu catatan untuknya. Bolehkah seorang siswa itu menolak rajin belajar dengan mengatakan, oh di catatannya Pak guru saya itu tercatat tidak akan naik kelas. Mau rajin belajar mau tidak, catatannya kayak gitu. Maka akan ditanyalah siswa semacam ini, dari mana kamu tahu? Ya kira-kira paling mungkin. Kalau itu mungkin kira-kira, kenapa tidak di kira-kirakan lain yang lebih baik? Kira-kirakan aja, Pak guru sudah nyatat kamu akan naik belajar jika rajin belajar. Akan Allah Pak guru sudah nyatat akan naik kelas jika rajin belajar. Kemudian kita pencatatan susulan, pencatatan berikutnya. Maka jika seorang itu melakukan satu perbuatan, maka akan ada catatan untuknya, dan catatan ini tergantung hikmah ataukah kebijaksanaan Allah. Wal fadl, dan anugerah Allah. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Nabi jelaskan hal tersebut, dan Nabi jelaskan bagaimanakah Allah mencatat amal kebajikan dan keburukan. Fabayyana, maka Nabi jelaskan bahasanya jika seorang itu berniat untuk melakukan amal yang baik kemudian tidak jadi, maka Allah catat sebagai satu amal kebajikan yang utuh, yang sempurna. Contohnya ada seorang yang berniat untuk berwudu untuk membaca Al-Quran, kemudian niatnya itu dia urungkan dan dia berpaling kepada yang lain, maka tercatat untuk orang ini pahala berwudu dan pahala membaca Al-Quran yang utuh tanpa dikurangi sedikit pun. Contoh yang lain, ada seorang yang berniat untuk bersedekah dan dia telah tentukan harta yang ingin dia sedekahkan, duit yang ini mau disedekahkan, kemudian ternyata harta tersebut dia tahan dan tidak jadi sedekah, maka tetap tercatat baginya sebagai satu amal kebajikan yang utuh. Ada seorang yang berkeinginan untuk sholat 2 rakaat dan dia tahan dirinya akhirnya tidak jadi sholat, maka tercatat untuknya satu amal kebajikan yang utuh. Maka boleh jadi ada orang yang bertanya, kenapa kok tercatat untuknya amal kebajikan yang utuh padahal sama sekali dia tidak melakukannya? Maka jawaban pertanyaan ini bisa kita katakan, inna fadlallahi wasi, sehingga anugerah Allah itu luas. Dalika fadlallahi yu'tihi man yasha, itulah anugerah Allah yang luas yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Hadal ham, dan keinginan tersebut yang terjadi, yang ada pada dirinya itu teranggap sebagai sebuah amal kebajikan. Maka bisa kita jawab dengan kita katakan, anugerah Allah itu luas. Jawaban yang kedua, karena niat itu sendiri Allah nilai sebagai satu amal kebajikan. Dan satu hal yang patut untuk kita sadari bersama, bahasanya hati itu adalah hamam. Hati itu adalah punya banyak niat dan keinginan dan cita-cita, pingin begini, pingin begitu, itu kerjaannya hati. Dalam satu menit dia sudah punya rencana begini, begitu, begitu. Banyak sekali rencana. Nah, rencana-rencana tersebut boleh jadi rencana-rencana yang baik atau rencana-rencana yang jelek. Maka dia, jika dia berencana dan berniat yang baik, maka ini adalah sebuah kebajikan yang akan tercatat sebagai sebuah kebajikan. Jika kemudian niatan baik tersebut ditindak lanjuti dengan praktek, maka Allah akan catat minimal 10 kali lipat. Maksimalnya boleh jadi sampai 700 kali lipat, namun ini belum maksimal. Boleh jadi untuk orang tertentu, karena bagusnya niatnya, maka akan Allah tambahi lebih banyak lagi. Ya, maka itulah manusia dan hati manusia yang memiliki banyak cita-cita, keinginan dan rencana. Oleh karena itu maka benarlah apa yang Nabi katakan dalam sebuah hadis yang dinilai hasan oleh sebagian ulama, dinilai taif oleh sebagian ulama. Nabi katakan astaqul asma, nama yang paling benar sesuai dengan kenyataan. Nabi katakan ada dua, yaitu harith wa hammam. Itulah nama manusia yang paling sesuai dengan kenyataannya si manusia. Yaitu salah satunya adalah hammam. Manusia itu realitanya punya banyak keinginan, niat, rencana. Ada orang yang pandai berencana saja, tidak pernah ada yang dilaksanakan. Ada yang pandai berencana dan pandai untuk melaksanakannya. Maka tidaklah kita jumpai satupun manusia kecuali dia punya banyak rencana, punya banyak keinginan. Saya nanti akan begini, 5 menit lagi saya akan begitu, nanti sore saya akan begini, nanti malam saya akan begini-begini. Kemudian berkaitan dengan jika amal, niat untuk melakukan amal kebajikan itu kemudian direalisasikan, maka tercatat minimal 10, bisa 700, bisa lebih. Kok bisa beda-beda, apa sebabnya? Maka jawabannya wahada tafawut, perbedaan ganjaran amal kebajikan ini. Ada yang 10, ada yang 12, 13, 15, ada yang 20, ada yang 50. Bedanya adalah, perbedaannya adalah turunan dari dua syarat diterimanya ibadah. Maka menimbang kualitas keikhlasan dan kualitas ittiba dengan Nabi. Maka jika seorang itu makin berkualitas keikhlasannya dalam menyembah Allah, maka ganjarannya lebih banyak. Dan jika kualitas seorang dalam mengikuti Nabi itu semakin unggul, maka ibadahnya semakin sempurna dan otomatis pahalanya makin banyak. Maka ringkasnya, perbedaan antara 10 sampai 700 itu tergantung kualitas keikhlasan dan kualitas ittiba pada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah yang dia lakukan dan dia kerjakan. Kemudian untuk amal keburukan, maka Nabi sampaikan jika seorang itu berniat melakukan kejelekan lalu tidak jadi, maka Allah catat sebagai satu amal kebajikan yang sempurna. Semisal ada orang punya keinginan untuk mencuri, akan tapi ketika mau mencuri dia ingat Allah Azza wa Jal, maka kemudian dia dirasuki oleh rasa takut kepada Allah, akhirnya dia tidak jadi mencuri. Maka orang yang tidak jadi maksiat karena takut pada Allah semacam ini, tercatat baginya satu amal kebajikan yang sempurna. Karena dia meninggalkan maksiat karena Allah, maka dia diberi pahala karenanya. Kama ja'a dzalika mufassaran, sebagaimana dijelaskan lebih detail di lafaz hadis yang lain, inna matarakaha min jara'i, karena dia meninggalkan maksiat tersebut karenaku. Min jara'i sama dengan min ajli. Maka ada orang yang berkeinginan untuk melakukan kemungkaran semacam riba misalnya, akan tapi dia ingat bahasanya ini haram, lalu dia tinggalkan karena Allah, maka akan tercatat baginya sebagai amal kebajikan yang sempurna. Namun jika dia ternyata menindaklanjuti rencana maksiatnya tadi, maka hanya tercatat sebagai satu amal kejelekan, tidak lebih. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati, siapa yang datang menghadap Allah dengan membawa satu pahala, maka untuknya 10 pahala. Siapa yang datang dengan membawa satu kejelekan, fala yujza illa mithlaha, maka dia tidaklah diberi balasan kecuali semisal. Wahum la yudlamun, dan dia pun tidaklah dizalimi. Allah pun tidak zalim kepadanya dengan mengurangi apa yang seharusnya jadi pahalanya atau menambah dosa sesuatu yang tidak dia lakukan. Ya, maka amal kebajikan itu tercatat, Allah catat dengan keadilannya, tercatat cuma sebagai satu kejelekan. Dan amal kebaikan minimal 10 kali lipatnya. Oleh karena itu maka benarlah perkataan sebagian ulama salah, sungguh celaka orang yang deret hitungnya bisa mengalahkan kelipatan 10-nya. Ini manusia ini ngapain saja ketika hidup di dunia? Kok bisa-bisanya besok di akhirat ketika amalnya ditimbang, yang deret hitung 1 maksiat, tambah 1 lagi jadi 2, tambah 1 lagi jadi 3, tambah 1 lagi jadi 4, tambah 1 lagi jadi 5, dan seterusnya. Deretnya deret hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok bisa-bisanya kok malah lebih berat daripada kelipatan 10-nya. Satu kebajikan 10, tambah satu kebajikan lagi 10 minimal, sudah 20. Tambah satu kebajikan lagi 10 lagi. Kok bisa-bisanya besok di akhirat yang kelipatan 10 kalah berat dengan yang deret hitung? Ini hidup itu isinya apa coba? Tidak bisa dibayangkan ini. Uangnya janurah ya kebangetan sekali. Kok bisa-bisanya yang deret kelipatan 10 kalah dengan deret hitung yang cuma bertambahnya cuma tambah 1, tambah 1. Ini sekali tambah minimal tambah 10. Sekali tambah tambah 10. Loh kok bisa? Bisanya kok malah yang lebih berat yang deret hitung daripada yang kelipatan 10. Maka benar apa yang beliau katakan, tidaklah ini terjadi kecuali orang yang memang celaka, pantas, pantas sekali untuk memang masuk dulu ke dalam neraka. Karena orang ini benar-benar ceroboh dalam hidup. Dikasih amanah umur, waktu, sama sekali tidak bisa dia manage dan dia manfaatkan dengan baik. Benar-benar keterlaluan. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya niat, kondisi niat satu hal yang diperhatikan. Bahasanya niat boleh jadi mengantarkan orangnya ke dalam kebajikan, dalam pahala. Dan telah lewat, telah kita bahas bahasanya jika seorang itu meniatkan kejelekan dan dia telah melakukan sarana yang bisa mengantarkan dia kepada kejelekan, namun kemudian dia tidak bisa mewujudkan kejelekannya itu, maka tetap tercatat untuknya dosa sama persis dengan orang yang melakukannya. Sebagaimana pembahasan ketika kita membahas hadis, dua orang yang berjumpa dengan bawa pedangnya masing-masing dan dua-duanya kaum muslimin, maka pembunuh dan yang dibunuh di neraka. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, inilah pembunuh, bagaimanakah dengan yang dibunuh? Maka di annahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena dia adalah seorang yang sangat antusias al-qatli sahibi, untuk menghabisi dan menghilangkan nyawa saudaranya. Wallahul muwafiq. Maka di antara kebiasaan ulama ketika mereka menutup pengajiannya atau perkataannya, semacam ini kan satu pengajian, Sayyid Ibnu Utsaimin artinya aslinya adalah ketika membahas satu hadis, satu pengajian, ba'dal asr, kemudian setelah itu selesai. Besok lagi, satu hadis lagi. Maka terkadang mereka mengucapkan wallahul muwaffiq, dan terkadang mereka mengucapkan wallahu a'lam. Maka kapan wallahu muwaffiq dan kapankah wallahu a'lam? Maka yang menjadi kebiasaan para ulama, jika mereka menjelaskan sesuatu yang gamblang, yang jelas dalilnya, maka mereka akan mereka tutup dengan wallahul muwaffiq. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Namun jika mereka menjelaskan sesuatu hal yang diperselisihkan, satu hal yang para ulama berselisih tentangnya, kemudian dia sampaikan pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat menurut dirinya, maka penutupnya adalah wallahu a'lam. Maka penutupnya wallahu a'lam. Dan ini adalah penutup yang pas. Penutup yang tepat. Lain halnya coba, maka akan sangat lucu atau satu hal yang tidak tepat. Kalau tidak boleh dikatakan lucu, orang membahas khilaf, kemudian menyebutkan pendapat yang menurut dia rajih, dia kuat, kemudian dia tutup wallahul muwaffiq. Kemudian dia membahas sesuatu yang gamblang, wajibnya sholat lima waktu, malah kemudian dia tutup dengan wallahu a'lam. Maka kalimat wallahu a'lam itu mengendorkan nilai dari semangatnya menggebu-gebu menjelaskan wajibnya sholat lima waktu. Seorang muslim harus sholat dengan penuh menggebu-gebu, dah jelaskan dengan mantap, dengan berapi-api. Setelah itu wallahu a'lam bisawab. Maka gak nyambung. Maka itu menurunkan kualitas omongan. Ya, maka di sini beliau membahas tentang sesuatu yang jelas dalilnya, menjelaskan hadis, dalilnya gamblang. Maka penutupnya wallahul muwaffiq. Ya, maka berkaitan dengan masalah niat, jika seorang itu berniat untuk melakukan kebaikan dan niat yang sungguh-sungguh kemudian tidak jadi, maka Allah akan catat sebagai hasanah kamilah, sebagai satu amal kebajikan yang utuh. Demikian juga ketika seorang itu berniat untuk melakukan kejelekan kemudian tidak jadi, maka lihat hadisnya, maka Allah akan catat hasanah kamilah, sebagai satu kebaikan yang utuh. Namun ketika seorang itu berniat untuk melakukan kejelekan dan dia praktekkan, maka Allah akan catat sebagai sayi'ah wahidah. Maka untuk sayi'ah Allah tidak mengatakan sayi'ah kamilah. Untuk jelek, maka Allah akan catat untuknya. Nabi tidak menggunakan bahasa sayyi'atan kamilatan, satu amal kejelekan yang utuh. Namun siapa yang berniat untuk melakukan kejelekan kemudian tidak jadi, maka Allah akan catat satu kebaikan yang utuh. Namun kalau untuk amal kejelekan yang niat dikerjakan kemudian benar-benar dilakukan, maka tidak Allah catat tentunya satu kejelekan yang utuh, namun Allah akan catat sebagai kejelekan yang satu. Maka pasangannya sayi'ah wahidah, kejelekan tersebut satu. Namun kalau untuk amal kebajikan yang satu, itu satu kebajikan yang utuh. Kenapa di sini tidak sayyi'ah kamilah? Kenapa tidak satu kebajikan, satu kejelekan yang utuh? Dan satu kejelekan yang itu tunggal. Maka kalimat ini menegaskan, ingin menegaskan sedikitnya hal tersebut. Itu adalah satu yang sedikit, satu yang cuma satu, sama sekali tidak ada. Namun untuk amal kebajikan, maka bahasa yang dipakai adalah satu kebajikan yang sempurna, satu kebajikan yang utuh tanpa cacat, untuk menunjukkan bagusnya satu kebajikan tersebut. Maka siapa yang berniat untuk melakukan kejelekan kemudian tidak jadi, maka untuknya satu pahala yang utuh, dengan catatan dia tidak jadi karena takut kepada Allah. Dan jika dia tidak jadinya adalah karena manusia, karena kepergok orang, maka akan tercatat sebagai satu kejelekan. Kan tetap tercatat sebagai satu kejelekan, namun kejelekannya di sini adalah kejelekan niat. Kecuali kondisi yang ketiga, seorang itu berniat untuk melakukan kejelekan dan dia telah melakukan usaha. Dia telah niat untuk mencuri dan dia telah usaha keluar rumah dengan niat mencuri, membawa kunci T atau yang lainnya, keperluan alat yang lain. Kemudian kepergok, enggak jadi, kabur. Maka orang ini rugi dunia dan akhirat, karena akan tetap tercatat untuknya sama persis dengan orang yang mencuri dan berhasil. Namun, padahal dia adalah pencuri dan tidak berhasil, namun dosanya sama persis dengan yang mencuri dan berhasil. Dia tadi telah targetkan ini laptop sekian dan seterusnya, uang dan sebagainya, namun gak jadi. Maka namun dah usaha, bawa kunci T, bawa apa yang lainnya, maka tetap tercatat dia sama persis dengan dosa seandainya dia berhasil boyong laptop, bawa uang dan seterusnya, sama persis dosanya. Kalau tadi cuma dosa niat, kalau itu baru sekedar niat, non belum melakukan usaha dan tidak jadinya karena manusia. Sedangkan yang pertama tidak jadi karena takut pada Allah, maka malah jadi satu amal yang berpahala. Dalil kalau tidak jadi berbuat maksiat itu adalah berpahala jika takut karena Allah, nanti di hadis yang ke-12 tentang orang yang tidak jadi berzina karena takut pada Allah, maka itu tercatat sebagai amal saleh. Maka disyaratkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang berniat untuk melakukan kejelekan kemudian tidak jadi karena lupa. Nah, tadi sudah berencana nanti pulang sekolah, pulang sambil ngambil mangga. Nah, itu berangkat itu dah diniatkan. Nanti, waduh, siang-siang, wah asik, wah. Sambil cari mangga pulangnya. Lah kok pulang sekolah, ngobrol aksi sama temennya, lupa. Sampai rumah baru ingat, loh, aduh. Kok gak jadi bawa mangga? Karena lupa. Maka jika orang itu berniat untuk berbuat maksiat dan tidak jadi karena lupa, maka ini lalahu wala alaihi, tidak jadi dosa untuknya dan juga tidak jadi pahala untuk dirinya. Ya, sedangkan jika orang itu berniat untuk melakukan kebajikan, kalau orang itu niat dan niatnya adalah niat yang sungguh-sungguh niat, dan dia tidak jadi, boleh jadi karena berbagai hal, maka tercatat sebagai satu amal kebajikan yang sempurna. Dan jika dia benar-benar laksanakan, maka nanti akan melihat kualitas keikhlasan dan kualitas ittiba. Maka jika kualitas ikhlasnya itu ngepas, kualitas ittibanya juga ngepas, maka minimal 10. Itu jika ngepas semua di limit batas akhir rosid, di limit batas akhir gagal ujian. Jika itu cuma di ambang batas, maka itu 10 nilainya. Namun jika kualitas ikhlasnya lebih bagus, maka nanti lebih bagus. Kualitas ittibanya lebih bagus, maka nilainya juga akan semakin lebih bagus. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, pertemuan esok, kita akan bahas tentang hadis panjang tentang ashabul ghar, 3 orang yang terperangkap dalam gua. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.